telah ingkari janji setia. Ku hancurkan percayamu, maafkan aku. Ku mohon kembali untukku. Rasakanlah lebih dalam rasa cintaku untukmu, rasa sayangku untukmu. Masuk ke dalam kalbuku, jatuh bangun ku perjuangkan. Telah goyah bukan hiasan, yakinkan dalam hatimu. Ku bersalah telah ingkari hati kecilku. Bersalah telah lukai perasaanmu. Bangkitkan emosimu, luluhkan lara. Kembali untukku. Rasakanlah lebih dalam rasa cintaku untukmu, rasa sayangku untukmu. Masuk ke dalam kalbuku, jatuh bangun ku perjuangkan. Lagu yang bukan hiasan, yakinkan dalam hatimu. Kuakui ku salah, ku membuatmu terluka. Ku mohon kebesaran jiwamu ampuni kilapku yang dulu pernah bohongi dirimu, pernah hancurkan kalbumu. Maafkanlah aku. Kembali kau untukku. Cintaku untukmu, rasa sayangku untukmu. Masuk ke dalam kalbuku, jatuh bangunku perjuangkan. Tak goyah bukan hiasan, yakinkan dalam hatimu. Rasa cintaku untukmu, rasa sayangku untukmu. Masih ke dalam kalbuku, jatuh bangunku perjuangkan. Tak goyah bukan biasa, yakinkan dalam hatimu. Rasakanlah lebih dalam rasa cintaku untukmu, rasa sayangku untukmu. Masuk ke dalam kalbuku.